بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين والصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji agamanya, mendalami dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan pertolongannya untuk mengamalkan segala bimbingan-bimbingan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan upaya dan usaha yang kita lakukan, Allah memberikan maaf, Allah Azza wa Jalla memberikan ampunan segala kekurangan dalam pelaksanaan bimbingannya, perintah dan larangannya, memberikan ampunan terhadap kesalahan dan kekeliruan dalam menjalankan roda hidup ini. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih bersama bimbingan Imam min a'immati sunnah Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa seseorang hamba dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Azza wa Jal tidak akan pernah lurus kecuali memulai untuk meluruskan sekerat daging, segumpal darah, yaitu hati, dan meluruskan organ-organ tubuh yang dia miliki. Beliau juga telah menjelaskan bahwa meluruskan hati dengan dua hal, dua perkara. Pertama, dengan mengedepankan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla atas segala bentuk kecintaan kepada selainnya. Dan yang kedua adalah mengagungkan ta'zim, mengagungkan perintah Allah Azza wa Jal dan mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya di saat seorang muslim dan muslimah benar-benar mengagungkan perintah dan mengagungkan larangan, artinya dia telah memuliakan dan mengagungkan pemberi perintah dan pemberi larangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencela dan mencerca, menghina dan merendahkan orang-orang yang tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ai memuliakan perintah dan larangannya. Seperti surat Nuh yang kita baca pada pertemuan yang telah lewat, malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa? Kenapa kalian tidak mengimani tentang kebesaran Allah Azza wa Jalla? Kita langsungkan pada malam hari ini ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dengan mengatakan, wa ma ahsana ma qala syaikhul Islam fi ta'zimil amri wan nahi. Betapa baik dan bagus apa yang telah diucapkan oleh Syekhul Islam, ai guru beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah, dalam hal pengagungan terhadap perintah dan larangan. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bentuk pengagungan terhadap larangan itu adalah huwa alla yu'arada bitarakhusin jafin. Perintah dan larangan itu tidak ditabrakkan. Perintah dan larangan itu tidak ditabrakkan dengan tarakhus, mencari dispensasi, mencari keringanan-keringanan yang keterlaluan sifatnya. Ya. Wis kalau ada yang ringan, wis tinggalkan perintah, kerjakan larangan. Pokoknya rukhas-rukhas. Ya. Barakallahu fikum, keringanan yang keterlaluan dicari kalau ada bertentangan. Barakallahu fikum. Dan juga perintah dan larangan itu tidak dipertentangkan, tidak ditolak dengan sikap tasydid ghalin. Bitasydidin ghalin, dengan kekakuan, kekasaran yang berlebihan. Ya, keras. Barakallahu fikum. Sehingga dengan sikap kerasnya itu, keluar dari perintah jatuh ke dalam larangan. Ya, barakallahu fikum. Lah seringkan terjadi. Ya, terutama sifat al-haddadiyah, barakallahu fikum, judud, yang sekarang ini benar-benar, ya, perintah Allah sudah tidak diindahkan. Terjatuh dalam larangan dengan sikap tasyaddud ghal, sikap kasar keras yang berlebihan. Wala yuhmala ala illatin tuhinul inqiyad. Perintah dan larangan itu tidak dibawa dengan alasan-alasan yang melemahkan kepatuhan dan ketundukan. Ya akhi, ana pusing. Ya akhi, ana ini. Ya akhi, waduh. Ya, ada saja alasannya. Ya, sehingga dia tidak punya ketundukan dan kepatuhan. Ada saja alasannya. Ketika diajak, ada alasan. Ketika ini, beralasan lagi. Besoknya, alasan lagi. Terus. Sehingga melemahkan dia untuk memiliki sikap ketundukan dan kepatuhan. Nah, pengagungan terhadap perintah itu tidak seperti demikian. Benar-benar kalau misalkan ada rukhsah, dia mencoba untuk kemudian bisa tidak sampai jafin, keterlaluan. Keras, tidak sampai kemudian berlebihan. Juga tidak mencari alasan-alasan yang melemahkan dia untuk memiliki kepatuhan. Wa makna kalamihi, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, anna awwala maratibi ta'zimil haqqi 'azza wa jalla ta'zimu amrihi wa nahyihi, kata beliau. Tingkatan pertama dalam bentuk atau bentuk mengagungkan al-haq, yaitu Allah Azza wa Jalla, ya, martabat yang pertama seseorang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ta'zimu amrihi wa nahyih. mengagungkan dan memuliakan perintahnya dan larangannya. Ta'zimu amrihi wa nahyih, mengagungkan perintahnya dan mengagungkan larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Ya, apalagi kalau kita hidup bermasyarakat, banyak hal yang kita jumpai dan temukan. Barakallahu fikum. Hidup bermasyarakat, Allah Azza wa Jalla telah berikan kita konsep yang kalau dipatuhi konsep ini, insyaallah ukhuwah imaniyah itu akan terjaga dan terpelihara. Apa konsep itu? Semuanya telah hafal. Apa kata Allah Azza wa Jal? Wa ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wujudkan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wujudkan. Barakallahu fikum. Betapa banyak muncul su'udzan, su'udzan dari fulan, dari saudara kita, disebabkan kita lemah di dalam hal at-ta'awun alal birri wat taqwa. Atau mungkin banyak dalam hal ya bekerja sama, beramai-ramai beramal. Barakallahu fikum. Sering ya kita kemudian tidak ada, padahal ini adalah amalan yang diwujudkan bersama-sama dan kebaikan. Muncul, barakallahu fikum, su'udzan. Berburuk sangka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi kalau kita benar-benar ta'awun alal birri wa taqwa, insyaAllah benar-benar akan terjaga. Ya, kalaupun suatu ketika dan suatu saat dia menemukan kekurangan pada diri saudaranya, dia tidak jadikan kekurangan itu menjadi majlis ghibah. Dia ghibahi sana sini, enggak. Dia berhusnudzon, coba. Mungkin ada sesuatu yang dia, ya, yang dia kerjakan, atau mungkin hajat, atau mungkin sakit, atau karena memang sudah terbentuk dalam hal mewujudkan ta'awun alal birri wa taqwa. Berikutnya, untuk menjaga kehidupan dan kelanggengan hidup di bermasyarakat itu, jangan sekali-kali saling bahu-membahu alal ithmi wal udwan, di atas dosa dan permusuhan. Kapan saja seseorang itu saling bahu-membahu di atas dosa, disitulah munculnya gesekan-gesekan. Ya, karena dosa panas. Dosa itu, barakallahu fikum, panas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka kapan saja saling tolong-menolong di atas al-ithm, itu yang akan mengangkat barokah dalam hidup bermasyarakat. Jadi barakallahu fikum, jadi perintah Allah dalam hidup bermasyarakat, larangan Allah Azza wa Jalla dalam hidup bermasyarakat harus benar-benar kita jaga. Wa dzalika li'anna al-mu'mina ya'rifu rabbahu 'azza wa jalla bi risalatihi. Yang demikian itu, kata beliau, seorang yang beriman kepada Allah mengenal Rabbnya Azza wa Jalla dengan risalahnya. Dari mana ya akhi Anda mengenal Rabb Anda? Pertama tentunya, barakallahu fikum, bil musyahadah, dengan menyaksikan alam jagat ini. Tentu keberadaan alam jagat ini tidak mungkin sudfatan. Sudfah terjadi dengan tiba-tiba, mesti ada yang menciptakannya. Kita melihat sungai, coba kita mencari sumbernya, di mana sumber air ini. ternyata setelah sampai kepada ujungnya, ternyata muncul dari dalam bumi. Kita coba kemudian melihat gunung yang menjulang tinggi, barakallahu fikum, begitu juga bumi yang terhampar, langit yang menjulang tinggi, rahimani wa rahimakumullah, tentu keberadaannya ada yang menciptakannya. Ini satu. Kedua, yaitu pemberitaan Allah Azza wa Jalla tentang dirinya melalui ayat-ayatnya al-maqru'ah yang dibaca. Kalau tadi melalui ayat-ayat tanda-tanda kebesarannya yang masyhudah yang disaksikan, sekarang Allah memperkenalkan dirinya melalui risalahnya, ayat-ayat yang dibaca, barakallahu fikum. Seorang mukmin mengenal Rabbnya Azza wa Jalla dengan risalahnya. Allati arsala biha Rasulullah ila kafatin nas. Yang Allah telah mengutus dengan risalah itu Rasul Allah Azza wa Jalla kepada segenap lapisan manusia. Nah, melalui pengutusan, utusan yang terbaik di tengah-tengah manusia dari para rasul, lalu dititipkan dengan sebuah risalah, maka wa muqtadaha, konsekuensi dari pengutusan rasul kepada segenap manusia dengan risalahnya, berkonsekuensi tentunya al-inqiyad li amrihi wa nahyihi, tunduk dan patuh terhadap perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Subhanallah, di sini kita menjumpai dan menemukan diri-diri kita sebagai hamba yang memang lemah dari semua sisi. Ketika iman kita lemah, kedekatan diri kita dengan Allah Azza wa Jalla lemah, di situ banyak hal yang kita salah dalam melakukan, salah di dalam berniat, salah di dalam banyak hal ibadah-ibadah qalbiyah dan lahiriyah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka coba kita gali. Ternyata risalah yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla melalui para rasulnya berkonsekuensi kepatuhan terhadap perintah dan kepatuhan terhadap larangan. Larangan Allah Azza wa Jalla. Wa innama yakunu dhalika bita'zimi amrillahi Azza wa Jalla wa tiba'ihi wa ta'zimi nahyihi wajtinabihi. Yang demikian itu bentuk kepatuhan terhadap perintah dan larangan dengan mengagungkan perintah Allah Azza wa Jalla dan mengamalkannya, serta mengagungkan larangan Allah Azza wa Jalla dengan menjauhinya. Ya, dengan barakallahu fikum menjauhkan diri darinya. Kata beliau, fayakunu ta'zimul mu'mini li amrillahi ta'ala wa nahyihi dallan ala ta'zimihi li sahibil amri wan nahyi. Maka pengagungan seorang mukmin terhadap perintah Allah dan larangan Allah Azza wa Jalla menunjukkan pengagungan orang yang beriman itu terhadap yang memerintahkan dan yang melarang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hal itu ada pada diri seseorang, maka wa yakunu bihasabi hadha ta'zimi minal abraril mashhudi lahum bil imani wat tasdik wa sihhatil aqidati wal bara'ati minan nifaqil akbar. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka berdasarkan dan sesuai dengan pengagungan tersebut, maka dia menjadi orang-orang yang baik yang dipersaksikan buat mereka itu dengan keimanan dan kejujuran, ai pembenaran, dipersaksikan sebagai orang yang benar dalam berakidah dan lepas dari bentuk kemunafikan besar. Ya, jadi pengagungan dia terhadap Allah, pengagungan dia terhadap perintah dan larangan Allah, itu sebagai bukti bahwa orang ini baik loh. Ya. Jadi yang namanya mengagungkan perintah dan larangan sebagai wujud pengagungan kepada yang memerintahkan, di mana saja dia berada, dia akan agungkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumul. Oleh karena itu, suatu saat negeri kita ini atau anak negeri ini akan sadar bahwa pemegang amanah dari Allah Azza wa Jalla yang bisa dipercaya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah Haqqah. Anak negeri ini akan tahu hari yang akan datang. Kalau pemegang amanah dan bisa dipercaya di kehidupan dunia ini adalah orang-orang yang berjalan dengan agamanya di atas konsep Rasulullah alaihi salatu wassalam yang lurus. Ya. Ini secara umum tidak menutup individu dari ahlu sunnah wal jamaah itu ya kurang ini, kurang itu. Ya individu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, kita berharap menjadi orang yang terbaik di masa kita dengan manhaj ini. Menjadi orang yang terbaik di masa kita dengan manhaj ini, barakallahu fikum, kita jaga, kita pertahankan, kita pelihara, kita lindungi dia di dalam diri kita sendiri, barakallahu fikum. Kita cari bagaimana bimbingan para ulama di saat menghadapi orang ini, jamaah itu. Itu artinya sebuah upaya untuk melindungi diri kita di dalam hidup ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, keberikutnya tentunya sebagai sebuah pembelajaran yang sangat berharga, bahwa setelah menjumpai bahwa yang memiliki amanah dan pemikul amanat agama yang dengan kokoh dan punya kesiapan segala-galanya Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka barakallahu fikum, dituntut kepada individu Ahlus Sunnati wal Jamaah untuk selalu melakukan pembenahan di dalam hidup. Berbenah, rahimani wa rahimakumullah, lahiriahnya dicoba, batiniahnya ditata dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Agar kemudian terakhir kita tahu bahwa ternyata dunia dan kehidupan padanya, negeri dan anak negeri ini tidak akan bisa terperbaiki kecuali dengan penanaman akidah yang kokoh. Akidah barakallahu fikum. Ya. Tentu kalau mendengar berita-berita, ya Allah, kejahatan yang sangat-sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ya. Tidak hanya terkait dengan kemaksiatan merajalela dimanapun, ternyata demikian juga kesyirikan. Rahimani wa rahimakumullah. Maka beliau menjelaskan sebuah sikap kejujuran di dalam hidup. Kata beliau, fa innar rajula qad yata'ata fi'lal amri linadharil khalqi. Sesungguhnya seseorang mengerjakan, melangkah, mengerjakan perintah karena orang melihat. Wa talabil manzilati wal jahi indahum. Dia jaga perintah itu karena ingin mencari kedudukan dan kemuliaan posisi di sisi mereka, di sisi makhluk. Ya, perhatikan baik-baik. Seseorang melangkah untuk melaksanakan perintah karena orang-orang melihat, memandang, ya, mengecek, mengoreksi. Atau dia melaksanakan perintah karena ingin sebuah kedudukan atau posisi di tengah-tengah manusia. Berikutnya, wa yattaqi al-manahiya khasyata suqutihi min ayuni. Dia coba cegah, larang diri, ya, lindungi diri dari larangan-larangan. Tapi niatnya takut, khawatir akan terjatuh pamornya. Kalau dia melaksanakan ini, jatuh pamornya di hadapan mereka. Ya, dia semangat melaksanakan perintah ya karena orang melihat. Ya, karena ingin kedudukan di mata manusia. Karena ingin posisi di mata makhluk. Atau dia melindungi diri dari melaksanakan larangan-larangan. Karena takut, karena khawatir terjatuh pamornya di hadapan mereka. Wa khasyatal uqubat ad-dunyawiyah minal hudud allati rattabaha syari'u sallallahu alaihi wasallam alal manahi. Takut untuk mendapatkan hukuman duniawi, wis dipenjara misalkan, ya, atau hukuman-hukuman potong tangan atau yang semisalnya yang telah diletakkan oleh syariat atas larangan-larangan tersebut. Anda takut kalau dipotong tangan, potong kaki, sana tidak mau mencuri. Sebatas itu. Ya. Kata beliau, kalau ini yang menjadi pendorong dia melaksanakan perintah, atau yang mendorong dia untuk meninggalkan larangan, fahadha laysa fi'luhu wa tarkuhu sadiran an ta'zimil amri wa nahi. Orang yang seperti ini, maka dia mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan tidak muncul dari pengagungan terhadap perintah dan larangan itu. Wala ta'zimil amirin nahi. Akan tetap, dan juga artinya tidak mengagungkan kepada yang memerintahkan dan yang melarang. Kan ada demikian, apalagi kalau musim-musim apa namanya, ya, kampanye, ya Allah. Orangnya tidak pernah naik masjid, jadi rajin ke masjid. Ya, barakallahu fikum. Berbagai macam upaya-upaya yang dia lakukan untuk menarik perhatian, menarik, ya, apa namanya, kemauan atau memikat hati mereka, lalu kemudian untuk dipilih dan yang semisalnya. Ya, kamuflase semuanya hidup. Kalau kita tidak benar-benar mendasarkan hidup di atas akidah, maka bayangan-bayangan saja adanya. Dengar, wah, di negeri sana ada gunung emas. Wais, kejar, siapkan diri sampai di sana. Wais, mau ini itu susah. Lo sedang nyari emas lo. Ya, barakallahu fikum. Sudah demikian bayangan terus di dalam hidupnya. Ya, mau jadi orang kaya, sebentar mau punya motor, sebentar mau punya mobil. Wah, semuanya dalam angan-angannya. Ternyata akidah itu adalah rem cakram di dalam hidup. Untuk mendidik batiniah kita, barakallahu fikum, di dalam hidup ini. Kita punya harapan, oh, Setiap orang punya harapan dan dia berhak untuk berharap. Tapi kan satu, tidak boleh mengharapkan sesuatu yang bertentangan dengan kemauan Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Kedua, harapan boleh saja engkau pasang, tapi ingat, jangan engkau gantungkan kepada yang tidak mampu berbuat apa-apa. Hanya Allah wa'azza wa jalla barakallahu fikum engkau kaitkan harapan itu. Ya akhi, dia adalah orang yang kaya, dia terkenal dermawan. Ketika datang ke tempat itu, ternyata, oh maaf, tahun ini hasil kita, usaha kita menurun. Misalkan, iya. Tadi sudah pasang harapan yang sangat kalau dia akan dikasih atau dibantu atau semuanya dipasang dengan tinggi. Ternyata tidak mampu. Iya, berbuat barakallahu fikum. Nah, kalau sampai kita tidak kemudian mendidik diri dengan akidah, wah jengkel, malu, ini, itu, waduh. Padahal yang menggerakkan dia untuk memberi Rabbuna subhana. Yang menggerakkan dia untuk kemudian tidak bisa memberi Rabbuna subhanahu wa ta'ala. Ya, maka sekali lagi barakallahu fikum, disinilah letak akidah di dalam hidup. Terus kita pelajari. Ya. Jangan sampai kemudian kita mencukupkan selesai dari sebuah kitab yang terkait dengan akidah, namun butuh pengamalan baik dalam kehidupan lahiriah ataupun batiniah kita. Rahimani wa rahimakumullah. Maka semoga Allah Azza wa Jalla dengan akidah ini terus membimbing bahwa perintah yang kita laksanakan semata-mata mencari atau mengagungkan yang memberikan perintah, dan larangan yang kita tinggalkan karena mengagungkan zat yang melarang, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita langsungkan pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa